Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau kita simpulkan dari keterangan Al-Imam As-Sunani kemarin, kesyirikan itu kesyirikan awalin, orang-orang terdahulu. Ini kembali ke dua asal. Yang pertama, kesyirikan kaumnya Nabi Nuh. Yang kedua, kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim. Semua kesyirikan terdahulu itu berasal dari dua kaum ini. Itu dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tawassul wal Wasilah. Qa'idatun jalilatun fit tawassuli wal wasilah. Nama judul kitabnya Qa'idatun jalilatun fitawassuli wal wasilah. Kitab yang bagus tentang permasalahan tawassul dan wasilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, kata beliau, yang namanya kesyirikan, wal musyrikun alladzina wasafahumullahu wa rasuluhu bisyirki asluhum sinfan. Kesyirikan yang disifati Allah dan Rasulnya itu sumbernya ada dua golongan, kaum Nuh wa kaum Ibrahim. Fa kaum Nuh kana aslu syirkihim al-uquf ala quburis salihin. Kesyirikan yang ada pada kaum Nuh asalnya adalah i'tikaf di kuburan orang-orang soleh. Wa qaumu Ibrahim kana aslu syirkihim ibadatal kawakib. Sedangkan kesyirikan pada Nabi, pada zamannya Nabi Ibrahim, adalah penyembahan matahari atau bulan dan bintang-bintang yang lain. Ya, intinya semuanya kembali ke dua itu tadi. Kemudian kita lanjutkan masih pada halaman 57 ya. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in. Faqala ta'ala, di situ ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, hanya kepada Allah, fatawakkalu, bertakwalah kalian, bertawakkallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Yang namanya tawakkal, al-i'timad, i'timadul qalbi ala Allah ma'a badhlil asbab. Dan pembahasan yang mudah ya, sudah ada di sarah usul salasa. I'timadul qalbi ala Allah ma'a badhlil asbab. Sehingga kata para ulama, yang namanya tawakal itu terkandung padanya dua amroin, dua perkara. Yang pertama adalah as-siqatul billah wal i'timadu alaih, percaya pada Allah dan bersandar pada Allah. Yang kedua, fi'lul asbab, barulah seseorang disebut tawakal. Dan tawakal ini dikatakan oleh Imam Ahmad amalul qalbi. At-tawakkul amalul qalbi, bukan amalan lisan, bukan juga amalan anggota badan, tapi amalul qalbi. Oleh karena itu, tidak ada istilah bertawakal kepada makhluk, berbeda dengan doa. Karena berdoa bisa dia dengan lisan meminta kepada makhluk. Kalau tawakal itu tidak bisa bertawakal kepada makhluk. Yang ada itu dalam masalah tawakal sebenarnya bukan tawakal, namanya taukil. Beda antara taukil sama at-tawakkul. Kalau taukil ini diperbolehkan perwakilan. Sarang tikus pucuk ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah bertawakallah kalian in kuntum mu'minin. Ai yakni min syartis sidqi fillah fil imani billah alla yatawakkalu illa 'alaihi. Kata beliau Al-Imam As-Sunani menyatakan termasuk syarat syarat jujurnya keimanan kepada Allah alla yatawakkalu illa 'alaihi, dia tidak bertawakal melainkan hanya kepada Allah. Wa ayufriduhu bitawakkuli, dan hendaknya dia mengesakan Allah dengan bertawakal. Kama yajibu ayufriduhu bidu'ai wal istighfar, sebagaimana dia wajib mengesakan Allah dalam bentuk doa dan beristighfar. Yang namanya tawakal ini dikatakan oleh para ulama ya, tadi kita sebutkan ada unsur i'timadul qalbi dan juga fi'lul asbab. Mereka menyebutkan kalau al-i'timad alal asbab syirkun, bersandar pada sebab tidak bersandar kepada Allah adalah kesyirikan. Namun sebaliknya, kalau mereka i'timad alallah biduni akhdil asbab qadhun fi syariah, itu bahasa sebagian para ulama. Ada lagi yang menyebutkan taghyirun fi wajhil aql, bentuk perubahan atau naqsun fil aql, kurang dari sisi akal, nggak masuk akal gitu loh. Menyandarkan hati kepada Allah, nunggu bayi dalam kamar sampai datang beras gitu loh. Kecuali kalau dia jualan online, tawakal dan beli barang online. Apa dengan beli barang online itu kan ada sebab juga. Di sini Al-Imam As-Sunani menyebutkan kewajiban mengifrad ifradullah bitawakkul, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bitawakkul. Ini jelas secara zahir kalam beliau enggak ada istilah tawakal kepada makhluk, yang ada itu taukil. Makanya kata mereka kalau ada seorang menyatakan tawakkul tawakkaltu 'alallah tsumma ala fulan, itu syirik. Tawakkaltu 'alallah tsumma ala fulan, itu syirik. Kenapa? Dikarenakan lafaz tawakkala ya tawakkalu itu amalun qalbi. Makanya pendapat yang sahih adalah tidak ada istilah tawakal kepada, ingat bahasanya tadi ya, pendapat yang sahih tidak ada tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pembahasan dalam masalah itu, bolehkah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang menyatakan boleh, merinci dengan permasalahan doa kalau dia mampu, dia hidup, dia hadir. Namun pendapat yang seperti ini Nah, agak samar-samar ya, agak kalau tidak salah Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau tidak salah ya. Cuma dicek lagi. Karena agak samar-samar dalam ada di Murojaah di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau tidak salah beliau berpendapat seperti itu. Namun tidak disepakati oleh para ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Syekh dalam Syarah Kitabut Tauhid, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali dan para ulama yang lain banyak. Mayoritas para ulama dari terdahulu yang menyatakan tidak, kalau tawakal kepada selain Allah ini bukan namanya tawakal tapi taukil, pemberian wakil, bukan bahasanya tawakul. Karena alasan mereka yang namanya at-tawakul ini lafzun syar'i, lafaz syar'i, dan tidak didapati dalam hadis atau dalam ayat sarfuhu ila ghairillah, lafaz tersebut digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada, ya tadi memang ada sebagian para ulama seperti Lajnah Da'imah dan yang lainnya menyatakan diperbolehkan. Ya, ini masalahnya ada khilaf di kalangan para ulama menggunakan lafaz tawakkul ini ya, bahasanya tawakkal. Antum gunakan bahasa Arab misalkan, ya akhi qad tawakkaltu 'ala Allah tsumma tawakkaltu 'ala fulan. Mungkin yang antum maksudkan aku sudah sandar kepada Allah dan aku serahkan ke si fulan. Nah, sebagian para ulama layar tadi di hadil kalimah tidak ridho dengan istilah seperti ini, kalimat seperti ini, karena lafad tawakul katanya ini lafad yang tidak datang dalam Al-Quran ataupun hadis kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang namanya tawakul itu amalun qalbi. Ada yang menyatakan tidak masalah. Nah, yang menyatakan tidak masalah, kata pendapat yang pertama tadi, itu sebenarnya bukan tawakal, tapi taukil. Ketika anda mengatakan, sudah anda tawakal kepada Allah, kemudian aku tawakal kepada si Faiz. Nah, misalkan Faiz ini anda suruh nyari barang hilang, gitu kan. Anda mengatakan, sudah kita tawakal kepada Allah SWT, kalau ketemu alhamdulillah. Kemudian kita tawakal ke si Faiz. Nah, Faiz yang nyari ini tadi itu disebut dengan taukil, bukan disebut dengan tawakal. Penyandaran anak ke antum, mana yang anak nyuruh antum proses pencarian tadi. Itu alasannya mereka. Itu bukan namanya tawakal, tapi taukil. Ini masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian wa amarallahu ibadahu ayyaqulu, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Wala yasduqu qailu hadza illa idza afrada al-ibadata lillahi ta'ala. Pengucap ini, orang yang mengucapkan ini tidak dinyatakan benar iyyaka na'budu. Orang yang mengatakan iyyaka na'budu, qailu hadza, hadza kembali ke iyyaka na'budu, tidak dinyatakan benar. Wala yasduqu qailu hadza, tidak dinyatakan benar orang yang mengucapkan ini kembali ke mana, hadza iyyaka na'budu, illa melainkan idza afradal ibadata lillahi ta'ala, melainkan kalau dia betul-betul mengesakan peribadatan, menyendirikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi seseorang ucapkan iyyaka na'budu itu betul-betul muwahhid. Walaupun secara kenyataan, secara kauni, qadari, ada orang yang mengucapkan iyyaka na'budu namun dia juga musyrik. Ya benar, enggak paham dengan maknanya. Dikarenakan lafaz iyyaka na'budu itu yufidul hasr. Ya benar? Taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasr, itu kaidahnya. Asalnya kan na'budu iyyaka. Namun dibalik. Wa illa kana kadziban. Dan jika tidak, kana kadziban, dia adalah orang yang dusta, pendusta, manhiyan serta dilarang an ayyakula hadzal kalimah, untuk mengucapkan ucapan ini. Namun kata Syekh Saleh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di ta'liq itu ada ta'abirul musannif bihadza fihi nadharun, ungkapan musannif dengan ini fihi nadharun, ketika disebutkan fihi nadhar itu maknanya perlu ditinjau ulang, fihi nadhar, fihi padanya nadhar, ya maksudnya itu diamati, dicermati, dikaji lagi, dilihat lagi. Li'annahu la yunha an qawlihi hadhil kalimata atau hadhil kalimata, wa innama yunha ayyudhaf ilaiha ibadatu ghairillahi ma'ahu. Li'annahu dikarenakan la yunha an qawlihi hadhil kalimatu, dikarenakan tidak dilarang dari kalimat ini. Wa innama yunha ayyudhaf ilaiha ibadatu ghairillahi ma'ahu, hanyalah yang dilarang itu adalah tatkala disandarkan, ditambahkan ibadah selain Allah kepada kalimat tersebut bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau semata-mata mengucapkan kalimat tersebut itu tidak terlarang, gitu loh. Ada orang ya ibadahnya ngambang lah, sana kemari sana kemari, kemudian dia mengatakan iya karena abudu, ya tidak terlarang dalam syariat. Yang terlarang itu kalau dia sampai ngomong iya karena abudu, iya ka wa fulan misalkan na'budu, kami beribadah kepada engkau dan si fulan, ini yang terlarang. Kalau cuma semata-mata iya karena abudu tidak terlarang secara lafad pengucapan, tapi secara praktik ya kadang banyak yang mengucapkan iya karena abudu, sholat juga dia tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh ma'naha, dikarenakan maknanya kata As-Sunani, nakhussuka bil ibadati wa nufriduka biha duna kulli ahadin. Maknanya nakhussuka, kami khususkan engkau dengan peribadatan, wa nufriduka dan kami esakan engkau biha dengan ibadah tadi, duna kulli ahadin, tidak kepada segala sesuatu. Wa huwa makna qawlihi, dan itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa iyyaya fa'budun, hanya kepadakula fa'budun, kalian beribadah. Wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepadakula kalian hendaknya takut. Lamma tatkala urifa, diketahui min ilmil bayan, tatkala diketahui dari kaedah ilmul bayan, anna taqdima haqquhu ta'khir yufidul hasra, bahwasannya mendahulukan sesuatu yang posisinya adalah diakhirkan, yufidul hasr, bisa memberikan faedah hasr, batasan. Tadi kan asalnya apa? Iyaka na'budu, itu asalnya apa? Na'budu iyaka. Ay la ta'budu illallah. La ta'budu illallah wa la ta'budu ghairahu. Maknanya janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah, dan jangan pula kalian beribadah kepada selain Allah. wala tattaqu illa illallah wala tattaqu ghairahu. Janganlah kalian takut melainkan hanya kepada Allah, dan jangan pula kalian takwa atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama fil kasyaf, sebagaimana dalam kitab Al-Kasyaf. Wallahu alam Al-Kasyaf ini. Karena dari kemarin tuh yang ada itu kitab Zamakhsyari. Ya, kitab Zamakhsyari. Bisa jadi kalau yang dimaksudkan di sini Az-Zamakhsyari, ya, karena setawana Al-Kasyaf itu Az-Zamakhsyari. Kalau yang dimaksudkan kitab di sini kitab Zamakhsyari, ini menunjukkan Syekh Al-Imam As-Sanani ingin membantah penduduk Yaman dari sisi kitabnya, pokoknya mereka. Karena Zamakhsyari itu Mu'tazilah. Sebagaimana ada juga yang Syaukani sering nukil dari bukunya beliau itu pendapatnya ulama Zaidiyah, dalam rangka untuk membantah kaum-kaum mereka. Dan itu sebenarnya diperbolehkan, cuman untuk membaca tidak diperbolehkan, kecuali orang yang mutamakin, mumpuni, mateng dalam sisi keilmuan. Misalkan contoh, antum kayak lagi viral kemarin nukilkan larangan maulid, kalau nggak salah ya, dari siapa? Sama Syari, kan? Sama Syari, siapa? Hasyim Asy'ari atau Nawawi Bantani, kalau nggak salah. Katanya, enggak, Hasyim Asy'ari ya, ada larangan maulid gitu ya. Nah itu ya, itu tadi. Nah, seperti itu diperbolehkan. Antum buat buku, atau mungkin antum ceramah, menukil dari buku tersebut, misalkan dalam rangka, dikarenakan memang kaumnya masyarakat kita misalkan adalah tokoh-tokoh tertentu yang mengagungkan tokoh-tokoh tertentu, untuk mengambil dari karya-karya mereka tadi diperbolehkan, dan itu diambil oleh sebagian para ulama, khususnya di mereka-mereka yang seperti misalkan Abdul Qadir Al-Jailani, kan termasuk tokoh ya, untuk dapat di kalam-kalamnya Abdul Qadir Al-Jailani yang hak dan yang benar, itu untuk menukilkan, disampaikan kepada masyarakat yang mengagungkan, itu bagus, tidak masalah. Nampaknya dari Soninya As-Sanani seperti itu, beliau banyak menukil dari Al-Kasyaf, mungkin dalam rangka ingin membantah orang-orang yang di zaman beliau, karena Yaman antum tahu sendiri yang namanya Yaman ya, I'tizal, Mu'tazilah juga banyak pada masa itu, Syiah juga banyak. Jadi ingin membantah pendapat suatu negeri dengan kalam dari tokoh yang mereka agungkan. Yang zahir seperti itu. Kemudian kata beliau, fa ifradullahi ta'ala bitauhidil ibadah. Maka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul ibadah. La yatimmu illa, tidak akan sempurna melainkan bi ayyakuna du'a'u kulluhu lahu. Melainkan dengan cara berdoa seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjadikan doa itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sebutkan contoh pengamalan antum sehari-hari dalam contoh lafad takdim mahaku ta'khir. Dalam doa sehari-harian tuh yang sering digunakan, ada doa yang biasa antum pakai, barakallahu fiik wa fika barakallahu, dibalik. Ya enggak? Barakallahu fika wa fika barakallahu. Itu contoh Takdim mahakuhu takhir, mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang. Asalnya kan apa? Barakallahu fika, kaedahnya itu fi'il fa'il. Nah, kalau ini dibalik, wa fika barakallahu. Jazakallahu khairan. Mantap, fajazakallahu khairan. Gimana itu kalau itu? Masih bisa katakan. Atau ada istiqolan. ada lagi tadi apa yang terus di ingatnya itu tadi. Wa fika barakallahu. Kalau antum dapat yang lain ya berarti bisa jadi contoh. Sama seperti kalau penukilan ya, penukilan misalkan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kadang dinukil juga. Ya, didapati kadang karya Ghazali kan, kadang dapat dinukilin. Intinya menukilkan dari kutub ahlil ahwa'i wal bid'ah ini diperbolehkan bagi orang yang mutamakkin. Ma'a bayan, dengan penjelasan kalau buku itu berbahaya untuk dibaca. Ringkasnya disebutkan sama Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu', berkaitan menyikapi kitabnya Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah ini, ada tiga kondisi. Yang pertama, kitab tersebut murni dolal, tidak kati kebaikan sama sekali. Yang ini tidak dibaca sama sekali, tidak diambil faedahnya, dibakar. Seperti kitab-kitabnya orang Rafidhah, tidak boleh istifadah, kecuali bagi orang yang ingin membantah boleh baca buku tersebut. Yang kedua disebutkan sama beliau, kitab ahli bid'ah, namun padanya terdapat ada al-haq, ada al-batil. Beliau contohkan al-kasyaf ini tadi. Dari sisi bahasa bisa diambil, kata beliau. Nah, ini tadi boleh juga diambil istifadah bagi orang yang mumpuni, bukan untuk para penuntut ilmu. Yang ketiga disebutkan sama Syekh Ubaid Al-Jabiri, kitabnya Ahlus Sunnah ditahkik oleh Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah, dan tujuan dia mentahkik tadi cuma sekedar untuk tijari lah, kata beliau, bahasanya lebih kurang seperti itu, cuma untuk cari duit lah dari tahkik tadi. Dicontohkan sama beliau Kutubus Sunnah allati haqqaqaha Abdul Fattah Abu Gudah. Kitab-kitab hadis yang ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Gudah. Abdul Fattah Abu Gudah ini muridnya si Muhammad Zaid Al-Kautsari. Itu tadi ringkasnya, ada tiga kondisi. Sama buku apapun, selagi bukunya Ahlus Sunnah, karya Ibnu Qayyim misalkan, karya Ibnu Taimiyah, kadang pentahkiknya Ikhwanul Muslimin, selagi karya yang kita ambil tadi adalah bukunya, bukan takliknya. Kadang memang iya ada kitabnya para ulama, tapi pentahkiknya atau pentakhrijnya bukan salafi, namun bagus nuskhah paling lengkap. Kadang itu tidak masalah diambil istifadah. Dan ada kaidah dari Syekh Muhammad Umar Bazmul, beliau menyebutkan seorang alim ketika menukil dari kutub Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah itu bukan pujian terhadap kitab tersebut dan bukan pula pujian terhadap penulis, semata-mata nukil. Terkadang tujuan menukil tadi untuk menguatkan pendapat tersebut, kalau bahwasanya pendapat tersebut ada di tengah-tengah masyarakat dari kalangan yang mereka agungkan. Kemudian kata beliau, fa ifradullahi ta'ala bi tauhidil ibadati la yatimmu illa bi ayyakuna du'a kulluhu lahu wan nida'u fi syada'id war raha la yakunu illa lillahi wahdahu. Nida memanggil fi syada'id war raha, ketika genting dan ketika lapang, la yakunu illa lillahi wahdahu, tidak boleh melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam hal ini ada permasalahan pada lafaz beliau ayyakuna du'a kulluhu lillah. Untuk doa di sini beliau menyebutkan tidak tauhid seseorang itu tidak akan sempurna melainkan berdoa seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dirinci sebenarnya ya. Tidak setiap doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya doa itu doa secara bahasa mananya at-talab. Meminta. Doa terbagi menjadi dua. Doa dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Yang pertama doa doaun ibadatun, yang kedua doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Kalau doa mas ibadah apa maknanya? Sudah lewat di Kudul Arba kemarin. Yang namanya doa masalah, seseorang meminta suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang diminta. Nasin, tolong ambil mintaan apa? Air minum. Tolong minta pempek. Ini namanya minta sesuatu. Talabul hajat. Adapun doa wal ibadah, ibadah sendiri yang kita peruntuk kita kerjakan tadi itu adalah doa. Kenapa? Dikarenakan terkandung padanya talab as-sawab atau talab ridha min Allah, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan doa, minta doakan istilahnya ya, minta doakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang dibolehkan, namun dengan ketentuan yang pertama, jangan sering-sering minta doakan. Bahasa tadi minta doakan ya, jangan sering-sering. Kedua, ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada niatan dari orang yang minta doakan tadi untuk memberikan naf'ud da'i, memberikan kemanfaatan kepada orang yang berdoa supaya dia dapat pahala dari doanya tadi. Ana ngomong sama Reza, Reza doakan ana ya. Nah, ketika ana ngomong doakan ana itu tadi, kata Ibnu Taimiyah, supaya ndak makruh, ana niatkan dalam hati ana tadi supaya Reza tadi berdoa kepada Allah dan Reza dapat pahala. Jadi kemanfaatan supaya Reza dapat juga. Kan doa tadi kan ibadah. Terkala Reza mengangkat kedua tangan, ya Allah berikanlah kesehatan kepada Ustaz Abdurrahman, itu kan tindakan Reza yang tadi kan pahala bagi Reza kan. Nah, jadi ada niat unsur di situ tipisnya. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya kenapa? Supaya hilang kemakruhannya tadi. Dari sisi mana? Sisi makruh. Kan tidak boleh kita isar dalam perkara ibadah. Ya mana? Isar dalam ibadah tuh tidak boleh kan? Itu tadi, itu dalam permasalahannya. Ketika anak nyuruh Reza, sama kan anak nyuruh Reza sop ke depan. Ya Reza, silakan. Boleh tidak? Tidak boleh kan? Makruh hukumnya. Isar dalam ibadah. Isar itu tadi dalam perkara dunia. Dahulukan, silakan. Ada makanan ya. Ya silakan antum duluan. Tidak masalah. Ada pun perkara ibadah, mereka menyebutkan itsar itu hukum yang makruh. Jadi sama dalam masalah doa tadi. Kan dia nyuruh enggak lu berdoa. Tolong Pak Roni doakan ana. Tolong Reza doakan ana. Wong disuruh berdoa, dia enggak berdoa. Berarti sama dengan nyuruh wong berdakwah, nyuruh wong ngerjakan suatu amalan. Tapi dia tidak mengerjakan amalan tadi. Ayo ayo masuk. Sob depan. Dia sepaling belakang. Itu namanya isar dalam perkara ibadah. Itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Adapun rinciannya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan dengan ketentuan kalau yang diminta itu tadi dia mampu hadir, ya, dan hidup. Hayyun qadirun, hayyun qadirun hidup hadirun, ya, hadir. Ringkasnya, ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu jelas. Kemudian berdoa kepada makhluk yang hidup, hadir, dan mampu. Ini boleh. Nasihin, Pak Roni, tolong. Ini kan doa antar kan minta kan. Tolong bantu ini. Dan mampu, itu silakan, diperbolehkan. Yang ketiga, minta kepada orang yang mati atau orang yang tidak ada pada perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada penghuni kuburan, kepada jin, tidak ada yang mampu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, "Ya sayyidi fulan, ya fulan, berikan aku anak dan yang lainnya, berikan aku rezeki, berikan aku jabatan." Sesuatu yang tidak bisa memberikan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Yang keempat, dia menggandengkan. Ini juga bentuk kesyirikan. Dia minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah SWT, kesyirikan. Itu merupakan bentuk kesyirikan. Nah, yang jadi perbincangan di kalangan para ulama, tatkala seseorang bertawassul. Tawassul itu sebenarnya doa, ya. Tawassul itu doa. Dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan perantara nabi. Kalau lafaz Arabnya Allahumma, ya Allah, inni atawassalu ilaika bijahi nabika, misalkan. Atau bi fulan. Atau mungkin bahasa kita. Ya Allah, dengan kedudukan dan kemuliaan wali fulan, aku memohon itu tadi kepada engkau. Nah, ini tadi disebutkan oleh para ulama bukan masuk pada syirik besar, namun masuk pada kebid'ahan. Kenapa masuk pada kebid'ahan? Karena dia masih mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dia minta, "Ya Allah, aku memohon," bahasa Arabnya Allahumma inni atawassalu ilaika. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Masih dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan perantara. Itu tidak diperbolehkan. Adapun seluruh dalil-dalil yang menyebutkan tawassul bolehnya tawassul dengan bijahi salihin, itu semua tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif atau maudhu. Difahami? Nah, terus bagaimana yang syirik? Talabus syafa'ah. Talabus syafa'ah. Apa talabus syafa'ah? Dia minta, makanya ana sering ingatkan, bedakan antara tawassul sama syafa'ah. Walaupun terkadang yang mereka para ulama mengungkapkan dengan istilah tawassul, tapi yang dimaksudkan syafaat. Yang dimaksudkan syafaat. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau tawassul itu mereka langsung minta kepada Allah, tapi dengan bawa rekomendasi orang soleh. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu dan wali fulan, aku memohon kepada engkau memberikan rezeki kepadaku." Ini bentuk kebid'ahan. Syirik enggak? Enggak syirik. Sebenarnya dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Cuma bawa rekomendasi ini tadi. Enggak ada tawassul dengan membawa jahiz salihin, bid'ah. Namun kalau dia mengatakan, "Ya fulan, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini bentuknya kesyirikan. Ala rajih. Syirkun akbar. Ya, karena ada yang menyatakan itu syirik kecil. Ada yang menukilkan itu syirik kecil. Bukan syirik besar. Kenapa alasan syirik kecil? Katanya alasan mereka dari kalangan ulama Ahlussunnah juga, ya. Alasannya itu kan mintanya kepada Allah juga. Tak kata para ulama, hadza ainu syirki al-awwalin, bentuk syirik pertama kali mereka minta. Karena yang diinginkan itu polak, mereka minta ke kuburan, yang kuburan nyambungkan kepada Allah SWT. Sama dengan mengatakan, ya wali fulan, aku memohon kepada engkau agar engkau menyampaikan kepada Allah SWT. Nah ini bentuk polak, polaknya minta kepada orang yang sudah mati. Sedangkan orang sudah mati tidak punya kemampuan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kesyirikan. Jadi bedakan antara tawassul dengan syafaat. Ana bacakan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Di syarahnya syarah tauhidul thiqat yang punya anak ini disebutkan suratun iskal, ada gambaran yang muncul iskal. Apa itu? Ayas alal mayyita inda qabrihi fayaqul, seseorang minta kepada si mayit di kuburannya dengan mengatakan ud'ullaha li ayufarrija karbi. Ud'ullaha li ayufarrija karbi. Berdoalah engkau kepada Allah agar melapangkan kesusahanku. Ini kuburan, dia mengatakan, ya Syekh, tolong sampaikan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku jabatan rezeki atau melapangkan kesusahanku. Aw yaqul, ya, atau dia mengatakan, ini fi kurbatin, ud'ullaha li ayufarrij kurbi. Atau dia mengatakan, ya Syekh, aku dalam keadaan susah, tolong mintalah kepada Allah SWT agar melapangkan kesusahanku. Disebutkan pada keterangan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Qaidatun Jalilah fi Tawassul wal Usilah, ma yufid anna syirkun akbar, itu syirik besar. Min jinsi ma kana yaf'alul musyrikun ma asnamihim, itu termasuk jenis tindakan yang dilakukan kaum musyrikun terhadap berhala mereka. Wa kadza sana' al-Imam Abdurrahman Ibnu Hasan, demikian juga yang dinyatakan oleh Syekh al-Imam Abdurrahman bin Hasan, menyatakan syirik besar. Wa kadza al-Allamah Abdul Latif, demikian juga Syekh Abdul Latif dalam kitab Misbahul Zulam. Kayaknya Misbahul Zulam itu ada di sini, di sana mungkin, di sini ya. Firman kadza ba'ana al-Imam itu ya. Dan juga Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Namun, ya, kata pensyarah buku ini, lakin ra'aitu Syekhul Islam sarraha fi kitabi al-istinjad bil qubur, akan tetapi aku dapati Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau al-istinjad bin qubur, anna man ya'ti ila qabri nabiyyin aw salihin yas'alu wa yastanjiduhu ala thalathi darajat. Bahwasanya orang yang mendatangi kuburan wali atau orang soleh atau nabi lalu meminta di situ, ada tiga kondisi. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah ringkasnya, dia minta perkara yang tidak dimampui kecuali Allah SWT. Dia minta ke kuburan tadi pada perkara yang tidak dimampui melainkan Allah SWT. Seperti menyembuhkan penyakit, mengangkat musibah, ini syirik yang dilakukan kaum musyrikin. Kondisi kedua, kata Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, dia meminta, ya, meminta dari kuburan tadi atau penghuni kuburan tadi tindakan talabul fi'l, yang diminta dari penghuni kuburan talabul fi'l, sebagaimana kama taqulil hayy ud'uli, sebagaimana engkau mengatakan kepada orang yang hidup berdoalah untukku. Jadi yang diminta dari penghuni kuburan fi'l, bukan minta langsung ngabulkan. Dia mengatakan, tolong sampaikan kepada Allah SWT agar Allah mengabulkan permohonanku begini dan begini. Ibnu Taimiyah menyatakan, lam yaf'al dzalika ahadun minas sahabati qattun bal huwa bid'atun. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukannya, namun ini adalah bid'ah. Pada lafaz yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bid'ah, Ini mengesankan Ibnu Taimiyah tidak menyatakan itu syirik. Ya, tidak menyatakan itu syirik. Nas kalam beliau, kata beliau, lam yaf'al dzalika ahadun min ashabati qattun bal huwa bid'ah ma anzalallahu biha min sultan. Nah, kalam yang seperti ini kadang diambil oleh ahlul ahwa wa bid'ah menyatakan ah, itu tidak bid'ah, tidak syirik. Itu paling Ibnu Taimiyah pun menyatakan paling bid'ah. Padahal ada kalam lain Ibnu Taimiyah menyatakan bentuknya syirik. Nah, yang seperti ini tadi tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalaupun yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah cuma semata-mata menyatakan bid'ah. Ya. Kalau dia jatuh pada bid'ah, berarti jatuh pada syirik kecil kan? Syirik kecil. Ini pun tidak bisa diterima. Kenapa? Lafadz bid'ah ini lebih umum. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Rasul. Bid'ah juga terbagi bermacam-macam kan? Ada bid'ah mukhrijun minal millah, ada bid'ah ghairu mukhrijun minal millah. Ada yang mengeluarkan dari agama, yang tidak mengeluarkan agama. Bisa jadi yang dimasukkan Ibnu Taimiyah tadi bid'ah mengeluarkan dari agama. Maknanya bid'ah kesyirikan. Yang itu waspadai kalau didapati ada yang menukilkan kalamnya Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiga yang Anda sebutkan tadi, minta dengan jah, ya. Yang ini tadi bentuknya kebid'ahan, mereka sebutkan tidak sampai pada syirik besar. Yang minimalnya syirik kecil, syirik dalam masalah lafaz. Sedikit lagi. Wal istighatsah wal isti'anah. Istighatsah itu talabul ghaus inda syada'id, meminta pertolongan ketika genting, itu istighatsah. Untuk istighatsah ini juga dibahas oleh para ulama, boleh enggak istighatsah dengan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga isti'anah. Ada yang menyatakan boleh. Isti'anah kepada atau enggak jelas istighatsah. Istighatsah hanya kepada Allah, ya enggak, beda. Isti'adzah yang jadi pembahasan. Istighatsah, isti'anah jelas. Dua-duanya juga diperbolehkan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang mereka mampu. Yang terjadi khilaf itu isti'adzah. Boleh enggak kepada selain Allah? Syekh Ibn Utsaimin menyatakan boleh. Isti'adzah kepada selain Allah. Sebagian para ulama menyatakan enggak boleh, enggak ada dalilnya. Ya, enggak ada dalilnya. Terus bagaimana yang ketika terjadi fitnah? Rasul menyatakan man wajada malja'an falyasta'idzbi. Barang siapa yang mendapat di tempat berlindung, maka berlindunglah di tempat tadi. Oh, katanya mereka itu bukan maknanya isti'adzah, tapi maknanya iltija. Ada tadi masalah yang terjadi khilaf. Wallujuu ila Allah, lujuu ila Allah, berserah kepada Allah. Wan-nadri, wan-nadru, bernazar. Wan-nahr, menyembelih. Lahu ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u anwa'il ibadat minal khudu' wal qiyam tazallulan lillahi ta'ala. Dan seluruh jenis-jenis ibadah dari ketundukan dan pelaksanaan semuanya ditundukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ruku' wa sujud wa tawaf wa tajarrud anithyab. Ruku' sujud, tawaf dan tajarrud anithyab. Telanjang bulat dari pakaian. Ya. Sebenarnya tidak ada ibadah yang seperti ini ya, tajarrud anithyab ini. Tapi sebagian orang ada yang menganggap bahwasannya ada telanjang itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal halaq, katanya mereka juga. Kalau halaq ini tidak ada yang untuk selain Allah kecuali dia ada ibadah dalam halaq kecuali haji atau umroh. Wa taksir sama. Kulluhu la yakunu illa lillahi azza wa jalla. Seluruhnya tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal.